Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 152. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Tingkat kedua. Nyawa. Karena dengan kekal dan terpeliharannya nyawa itu, kekalah hidup dan berhasillah ma'rifah dengan Allah. Maka membunuh nyawa orang sudah pasti termasuk dosa besar, walaupun kurang dari kufur. Karena yang demikian itu bertumbukkan dengan maksud itu sendiri. Dan ini bertumbukkan dengan jalan atau wasilah kepada maksud. Karena hidup di dunia itu tidak dikehendaki selain untuk akhirat. Dan sampai kepada akhirat itu dengan mengenal Allah Ta'ala. Dan diiringi dosa-dosa ini, yaitu membunuh orang oleh memotong kaki tangan orang dan tiap-tiap yang membawa kepada binasa. Sehingga memukul sekalipun. Dan sebagian lebih besar dari sebagian. Dan termasuk pada tingkat ini, pengharaman zina dan riwat. Karena, jika sepakat manusia dengan mencukupkan dengan laki-laki saja atau berliwat, pada memenuhi nafsu syahwatnya, niscaya terputuslah keturunan. Dan menolak yang ada itu, dekat daripada memutuskan adanya. Adapun zina, maka dia tidak menghilangkan pokok adanya manusia, akan tetapi mengkacaukan bangsa atau keturunan, membatalkan hak, mendapat pusaka, dan bertolong-tolongan dengan sejumlah hal keadaan yang tidak ada akan teratur penghidupan selain dengan yang tersebut itu. Bahkan bagaimana akan sempurna peraturan serta membolehkan zina. Dan tiada akan teratur urusan binatang ternak selama tidak dapat dibedakan yang jantan daripadanya dengan yang betina. Yang tertentu dengan dia dari jantan-jantan lainnya. Karena itulah, tidak akan tergambar pada pikiran bahwa zina itu diperbolehkan pada pokok agama. Yang dimaksudkan dengan agama itu perbaikan. Bahwa zina itu pada tingkat kurang dari pembunuhan. Karena zina itu tidak menghilangkan kekekalan ada. Dan tidak mencegah pokok ada. Akan tetapi menghilangkan pembedaan bangsa atau pembedaan keturunan. Dan menggerakkan dari sebab-sebabnya dari apa yang mendekati kepada membawa dan bunuh-membunuh. Dan seyogialah zina itu lebih keras dari liwat. Karena nafsu syahwat itu membawa kepada zina dari dua belah pihak. Lalu banyaklah terjadi dan besarlah bekas mandorotnya dengan banyaknya zina itu. Tingkat ketiga, harta. Maka harta itu adalah alat kehidupan makhluk. Tiada boleh mengerasi atau memaksakan orang untuk memperolehnya, bagaimana yang dikehendakinya, sehingga dengan penguasaan, pencurian, dan lain-lain. Seyogialah harta itu dijaga supaya nyawa kekal dengan kekalnya harta. Kecuali bahwa harta itu apabila diambil, niscaya memungkinkan pengembaliannya. Dan kalau dimakan, misalnya memungkinkan pembayarannya, maka tidaklah besar lagi urusan padanya. Ya, apabila berlakulah pengambilan dengan jalan yang sukar memperoleh kembali, maka seyogialah yang demikian itu termasuk dosa besar. Dan yang demikian itu dengan empat jalan. Pertama, dengan jalan sembunyi, yaitu curi. Maka apabila menurut kebiasaan tidak dilihat, lalu bagaimana dapat diperoleh kembali? Kedua, memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk jalan sembunyi. Dan kami maksudkan pada diri wali dan orang yang tegak mengurusinya. Sesungguhnya orang itu dipercayakan pada pengurusannya. Dan ia tidak mempunyai lawan selain anak yatim. Dan anak yatim itu masih kecil yang tidak mengetahuinya. Maka membesarkan urusan padanya itu wajib. Lain halnya perampasan, maka itu terang, dapat diketahui. Dan lain halnya dengan pengkhianatan pada simpanan, maka si penyimpan itu musuh padanya, yang insaf bagi dirinya. Ketiga, menghilangkan harta itu dengan kesaksian palsu. Keempat, mengambil simpanan dan lainnya dengan sumpah yang menenggelamkan dalam neraka. Maka ini adalah jalan yang tidak mungkin diperoleh kembali padanya. Dan tidak boleh sekali-kali berselisih di antara agama-agama pada mengharamkannya. Sebagiannya adalah lebih keras dari sebagian lain. Dan semuanya itu kurang dari tingkat kedua yang menyangkut dengan nyawa. Empat yang tersebut itu adalah pantas bahwa dia itu yang dikehendaki dengan dosa besar, walaupun agama atau syara tidak mewajibkan had atau hukuman badan pada sebagiannya. Akan tetapi agama membanyakkan janji siksaan padanya, dan besarlah bekasnya pada kepentingan-kepentingan duniawi. Adapun makan riba, maka tidak ada padanya selain memakan harta orang lain dengan persetujuan, serta pengerusakan syarat yang telah diletakkan oleh agama atau syara. Dan tidak jauh dari kebenaran bahwa agama-agama itu berselisih pada persoalan yang seperti riba ini. Apabila perampasan, yaitu memakan harta orang lain tanpa relanya dan tanpa rela agama, tidak dijadikan sebagian dari dosa besar, maka makan riba itu ialah makan dengan rela si pemilik. Akan tetapi tidak ridho agama. Dan jika agama memandang besar riba dengan larangan keras daripadanya, maka sesungguhnya agama juga memandang besar kedoliman dengan perampasan dan lainnya. Dan memandang besar pengkhianatan. Dan berkesudahan pada memakan 1/6 uang dirham atau 1 danik dengan khianat atau rampas itu termasuk sebagian dari dosa besar. Maka pada yang demikian itu ada pandangan. Dan yang demikian itu terjadi pada tempat sangkaan kelabuan. Dan yang terbanyak kecenderungan sangkaan ialah bahwa itu tidak termasuk di bawah nama dosa besar. Akan tetapi, seyogialah bahwa dosa besar itu dikhususkan dengan yang tidak ada perselisihan agama padanya. Supaya adalah yang demikian itu persoalan yang mudah pada agama. Maka tinggallah sekarang sebagian dari apa yang disebutkan oleh Abu Thalib Al-Mahdi ialah menuduh orang berzina atau qadzab, minum yang memabukkan, sihir, lari dari barisan perang, dan durhaka kepada ibu bapak. Adapun minum apa yang menghilangkan akal, maka itu patut termasuk sebagian dari dosa besar. Dan telah ditunjukkan kepada yang demikian itu oleh pengerasan agama dan juga jalan pandangan. Karena akal itu beruntung, bagaimana nyawa itu beruntung. Bahkan, tiada kebajikan pada nyawa tanpa akal. Maka menghilangkan akal itu sebagian dari dosa besar. Akan tetapi, ini tiada berlaku pada setitik kamar atau barang yang memampukan. Maka tidak syak lagi bahwa jikalau diminum air yang di dalamnya ada setitik kamar, niscaya tidaklah yang demikian itu dosa besar. Dan itu sesungguhnya adalah meminum air najis. Dan setitik saja adalah pada tempat keraguan. Dan diwajibkan oleh agama dan had atau hukuman badan padanya itu menunjukkan kepada pembesaran urusannya. Lalu yang demikian itu dihitung pada agama, termasuk sebagian rahasia agama. Jikalau telah ada ijma atau kesepakatan ulama bahwa itu dosa besar, niscaya wajiblah dituruti. Dan jikalau tidak, maka jalan satu-satunya pada yang demikian ialah tawakkuf atau dibiarkan begitu saja dahulu. Adapun qadha dzab atau menuduh orang berzina, maka tidak ada padanya selain mengambil kehormatan orang. Dan kehormatan itu diragukan kurang nilainya dari harta. Dan untuk mengambil kehormatan itu mempunyai tingkat-tingkat. Tingkat yang tertinggi ialah mengambil dengan qadha dzab dikaitkan dengan kejinya zina. Dan agama memandang besar persoalan zina itu. Dan aku menyangka dengan sangkaan yang keras bahwa para sahabat menghitung setiap yang mewajibkan had atau hukuman badan itu dosa besar. Maka dengan ibarat atau pandangan ini, qadha dzab itu tidak dapat ditutup oleh sholat lima waktu. Dan itulah yang kami maksudkan sekarang dengan dosa besar. Akan tetapi, dari segi bolehnya berselisih agama-agama padanya, maka kias atau analogi dengan qadha dzab itu semata-mata tidaklah menunjukkan kepada besarnya dan dahsyatnya. Akan tetapi, boleh ditolak oleh agama bahwa seorang adil atau orang jujur apabila melihat seorang manusia berzina, maka dia dapat naik taksi. Dan orang yang dinaik taksikan atau berzina itu dihukum hukuman badan atau jilid dengan kesaksian saksi tadi semata-mata. Kalau kesaksiannya tidak diterima atau karena dia sendirian, maka hukuman badan itu tidak perlu pada kemuslihatan duniawi. Walaupun secara keseluruhan termasuk sebagian dari kemuslihatan dohiriyah yang termasuk pada tingkatan keperluan. Jadi, ini juga dihubungkan dengan dosa-dosa besar terhadap orang-orang yang mengetahui hukum syara atau agama. Adapun orang yang menyangka bahwa ia berhak naik saksi sendirian atau menyangka bahwa ia akan dibantu atas kesaksian itu oleh orang lain, maka tiada sebablah qadha dzab itu terhadap dia jadikan sebagian dari dosa besar. Adapun sihir, maka jika pada sihir itu ada kekufuran, maka sihir itu dosa besar. Jika tidak, maka kebesarannya adalah menurut kemadharatan yang terjadi padanya dan kebinasaan nyawa atau sakit atau lainnya. Adapun lari dari barisan perang dan durhaka kepada ibu bapak, maka ini juga seyogialah ada dari segi kias atau analogi itu pada tempat tawakuf. Tawakuf artinya ditangguhkan dulu, menantikan pemikiran-pemikiran mendalam dan dalil-dalil dari apabila diyakini bahwa memaki manusia dengan tiap-tiap sesuatu selain zina, memukul mereka, berbuat zalim kepada mereka, dengan merampas hartanya dan mengeluarkan mereka dari tempat tinggalnya dan negerinya dan mengusir mereka dari tanah airnya, bahwa itu tidaklah termasuk dosa besar. Karena tidak dinukilkan yang demikian dalam 17 dosa besar, dan memaki itu adalah yang terbesar apa yang diperkatakan padanya. Maka tawakuh pada ini juga tidak jauh dari kebenaran. Akan tetapi hadis menunjukkan pada menamakan dosa besar, maka hendaklah dihubungkan dengan dosa-dosa besar. Jadi, maka hasil persoalan itu kembali bahwa kami menghendaki dengan dosa besar itu apa yang ditutup oleh sholat lima waktu menurut hukum agama atau syarak. Dan yang demikian itu termasuk daripada yang terbagi kepada yang diketahui, bahwa dia tidak sekali-kali ditutup oleh sholat lima waktu, dan kepada yang seyogianya dapat ditutup oleh sholat lima waktu, dan kepada yang padanya dilakukan tawakuf, dan yang berlaku pada tawakuf itu bagiannya disangka tidak atau nafi, dan ada atau usbah, dan bagiannya dilakukan takawuf tersebut, dan itu adalah keraguan dan tidak dapat dihilangkan selain oleh nas atau dalil tegas, kitab-kitab atau sunnah. Jadi tidak usah diharapkan padanya lalu mencari terangkatnya keraguan padanya itu mustahil. Kalau Anda mengatakan bahwa ini menegakkan dalil kepada mustahilnya mengetahui batasannya, agar bagaimana ditolak oleh agama dengan yang mustahil mengetahui batasnya, maka ketahuilah kiranya bahwa tiap-tiap yang tiada menyangkut padanya hukum di dunia, maka boleh berlaku padanya ibham atau dibentangkan dengan tidak tegas. Karena negeri taklid atau berlakunya kewajiban yang diwajibkan oleh agama ialah negeri dunia. Dan dosa besar secara khusus tidak ada hukumnya di dunia dari segi bahwa dia itu dosa besar. Akan tetapi tiap-tiap yang mewajibkan had atau hukuman badan itu dimaklumi namanya, seperti curi, zina, dan lain-lainnya. Dan sesungguhnya hukum dosa besar itu ialah bahwa salat lima waktu tidak dapat menutupkannya, dan ini adalah urusan yang menyangkut dengan akhirat. Dan ibham atau secara tidak tegas atau kabur itu lebih banyak, sehingga manusia berada pada takut dan hati-hati, lalu mereka tidak berani melakukan dosa-dosa kecil karena berpegang pada sholat lima waktu. Seperti demikian itulah, menjauhkan dosa-dosa besar itu menutupkan dosa-dosa kecil dengan yang diharuskan oleh firman Allah Ta'ala, intas tanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyi'atikum. Artinya, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil. Surat An-Nisa ayat 31. Akan tetapi menjauhi dosa-dosa besar itu sesungguhnya menutupkan dosa kecil apabila dijauhkannya serta ia mampu dan berkemauan untuk dosa besar itu. Sebagaimana orang yang memungkinkannya berbuat jahat dengan seorang wanita dan bersetubuh dengan wanita itu. Lalu ia mencegah dirinya dari perbuatan zina. Maka ia berbuat sekadar memandang atau menyentuh. Maka dirinya berjuang dengan mencegah dari perbuatan zina itu lebih sangat membekas pada mencemerlangkan hatinya. Dari majunya kepada memandang pada mengelapkan hatinya. Inilah arti penutupan itu. Kalau ia lemah syahwat atau impoten, atau tidak ada kecegahannya, selain disebabkan terpaksa atau darurat, karena lemah atau ia mampu, akan tetapi ia mencegah dirinya, karena takut akan hal lain, maka ini tidak pantas sekali-kali untuk penutupan dosa itu. Setiap orang yang tidak ingin meminum khamar dengan tabiatnya atau karakternya, dan kalau dibolehkan baginya, niscaya tidak diminumnya. Maka menjauhkannya itu tidak akan menutupkan daripadanya dosa-dosa kecil yang menjadi pendahuluan dari minum khamar tadi, seperti mendengar permainan dan gitar. Ya, orang yang ingin minum khamar dan mendengar gitar atau musik, lalu menahan dirinya dengan mujahadah atau menahan nafsu dan berjuang daripada khamar, dan ia melepaskan pada mendengar, maka mujahadahnya akan nafsu itu dengan mencegahnya, kadang-kadang menghapuskan dari hatinya kegelapan yang meninggi kepadanya dari kemaksiatan pendengaran itu. Semua ini adalah hukum akhirat dan boleh bagiannya kekal pada tempat keraguan dan berada dalam bagian hal-hal yang kabur. Maka tidak ketahui penguraiannya selain dengan dalil nas. Dan nas itu tidak datang kemudian dan tidak ada batas yang menghimpunkan atau hadun jami. Akan tetapi datang nas itu dengan kata-kata yang berbeda-beda. Telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat ke salat itu kafarah atau menutup dosa. Dan Ramadan ke Ramadan itu kafarat. Selain dari tiga, yaitu mempersekutukan Allah, meninggalkan sunnah, dan mengubah ikatan atau janji. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah dan katanya sahih isnad. Ditanyakan, apakah meninggalkan sunnah itu? Dijawab, ialah keluar dari jamaah. Dan mengubah ikatan atau janji ialah bahwa ia melakukan baiat atau sumpah setia dengan seorang laki-laki, kemudian ia keluar dari sumpah setianya kepada orang itu dengan menggunakan pedang memeranginya. Ini dan contoh-contoh seperti ini dari kata-kata tidak dapat ditinggalkan bilangan banyaknya. Dan tidak ada batas yang mengumpulkan atau hadun jami'un. Maka sudah pasti akan tetap tidak terang atau mubham. Kalau Anda mengatakan bahwa kesaksian atau untuk menjadi saksi dalam suatu perkara itu tidak dapat diterima selain dari orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan menjaga diri atau wara' dari dosa-dosa kecil, di mana warok itu tidaklah menjadi syarat pada penerimaan kesaksian, dan ini termasuk hukum duniawi. Maka ketahuilah, bahwa kami tidak mengkhususkan penolakan kesaksian itu dengan dosa-dosa besar. Maka tiada perbedaan pendapat tentang orang yang mendengarkan permainan-permainan, memakai sutra, bercincin dengan cincin emas, dan meminum pada bejana atau gelas emas dan perak, tidak diterima kesaksiannya. Dan tiada seorang ulama pun yang beraliran bahwa hal-hal yang tersebut tadi termasuk sebagian dari dosa besar. Al-Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa apabila orang yang bermazhab Hanafi meminum najis atau air anggur, niscaya aku lakukan had atau hukuman badan atas orang tersebut, dan aku tidak menolak kesaksiannya kalau ia menjadi saksi. Maka Al-Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu telah menjadikan minum najis itu dosa besar dengan mewajibkan had, dan tidak menolak dengan minum itu akan kesaksian. Maka menunjukkan bahwa kesaksian itu tidak atau nafi, dan ada atau isbat yang tidak berputar kesaksian itu kepada dosa kecil dan dosa besar. Akan tetapi setiap dosa itu merusakkan adalah atau keadilan pada kesaksian. Selain apa yang biasanya tiada terlepas manusia daripadanya dengan darurat berlakunya adat kebiasaan. Seperti mengumpat, memata-matai atau tajasus, buruk sangka, dusta, dan sebagian perkataan, mendengarkan umpatan, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memakan harta subhan atau harta yang tidak terang halnya, memaki anak dan pembantu rumah dan memukulkannya disebabkan marah, melebihi dari kemuslihatan, memuliakan sultan-sultan atau penguasa-penguasa yang zalim, berteman dengan orang-orang fasik, malas mengajarkan keluarga dan anak akan semua yang diperlukan mereka dari hal ihwal urusan agama. Maka semua yang tersebut ini adalah dosa besar yang tidak akan tergambar bahwa saksi itu akan terlepas dari sedikitnya atau banyaknya dari perbuatan-perbuatan dosa tadi, kecuali dengan mengasingkan diri dari manusia dan menjuruskan dirinya bagi urusan akhirat. Dan ia bermujahadah akan dirinya dalam waktu di mana akan tinggal di atas pundaknya serta bercampur baur sesudah itu. Dan jika lo tidak diterima selain perkataan yang seperti itu, sukarlah adanya. Dan batallah hukum-hukum dan kesaksian-kesaksian. Dan tiadalah memakai sutra, mendengar permainan dan pertunjukan dengan musik, duduk-duduk dengan orang-orang minum khamar pada suatu waktu minum, bersepi-sepi atau duduk berdua-duaan dengan wanita asing atau bukan istrinya, atau yang haram nikah dengan dia. Dan contoh-contoh seperti dosa-dosa kecil itu termasuk dalam golongan ini. Maka kepada jalan yang seperti ini, seyogialah diperhatikan pada penerimaan kesaksian dan penolakannya, tidak kepada dosa besar dan dosa kecil. Kemudian, masing-masing dosa-dosa kecil ini yang tidak ditolak kesaksian dengan dia, kalau selalu dikerjakannya, niscaya akan membekas pada penolakan kesaksian. Seperti orang yang membuatkan umpatan dan mencela manusia menjadi kebiasaan. Dan seperti itu juga, duduk-duduk dengan orang-orang fasik dan berteman dengan mereka. Dosa kecil itu menjadi besar dengan selalu diperbuat, sebagaimana perbuatan mubah atau perbuatan yang diperbolehkan akan menjadi dosa kecil dengan selalu dikerjakannya, seperti main catur, asik bernyanyi selalu, dan lain-lain. Maka inilah penjelasan hukum dosa kecil dan dosa besar.